السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، كده مسيح من بحث tentang ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah tentang prinsip-prinsip Ahlu Sunnah, dan sampai pada masalah Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada, dari Allah bermula, disampaikan oleh Jibril, diterima oleh para Rasul, dan kemudian disampaikan kepada manusia. Maka semua yang dibaca oleh para imam-imam di masjid adalah kalamullah, ucapan Allah. Yang dihafal oleh para anak-anak di tahfiz juga mereka menghafal ucapan Allah. Yang ditulis dalam mushaf-mushaf, dicatat dalam buku-buku catatan, maka mereka sedang mencatat dan menulis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk diterima oleh orang-orang yang fitrahnya masih sehat dan akalnya masih sehat, menyatakan bahwa ini adalah ucapan Allah. Sehingga kalau seorang muslim membaca, dikatakan orang itu membaca ucapan Allah. Sebagaimana dicontohkan kemarin, kalau dibaca kifa nabki min dhikral habibi wa manzili bisiqtil liwa bainad dahuli wa khawmali, pasti orang akan berkata itu ucapan Imr al-Qais, seorang syair terkenal, tapi syair-syair jahiliyah. Tetapi karena terkenalnya, mereka semua tahu. Kalau ada orang yang membaca kalimat-kalimat seperti itu, kifa nabki min dhikral habibi wa manzili bisiqtil liwa bainad dakhuli wa khawmali, atau ucapan mereka ya ayyatuhal lailu alanzali bisubhin wa masubhi minka bi amthali, atau kalimat yang berikut-berikutnya mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajul mudi sakhrin hatta husailu min ali, pasti mereka akan menyatakan itu ucapan Imr al-Qais. Walaupun yang membaca kamu, walaupun membaca saya, ataupun ditulis ini adalah syairnya atau ucapannya Imr al-Qais. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu sudah fitrah, sudah dipaham oleh orang-orang yang akalnya masih sehat. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, ketika kita berbicara tentang Allah, ini ucapan Allah, Al-Quran ucapan Allah, yang ditulis ini ucapan Allah, yang dalam mushaf-mushaf ucapan Allah, yang dibaca oleh imam-imam masjid ketika mengimami kaum muslimin juga itu adalah ucapan Allah yang dibacakan oleh mereka. Tiba-tiba muncul Mu'tazilah, tiba-tiba muncul Asy'ariyah, muncul Maturidiyah, muncul Kullabiyah, kelompok-kelompok sesat yang mempermasalahkan. Terakhir kita bahas ketika mereka mempermasalahkan lafaz. Tetapi lafzi bil Qur'ani makhluk katanya. Lafazku ketika baca Qur'an makhluk. Berkata al-muhaqqiq dalam kitab kita ini, kata beliau, kalimat lafzi bil Qur'ani makhluk mengandung dua makna. Lafazku ketika baca Qur'an makhluk. Bisa bermakna masdar, bisa bermakna maf'ul. Kalau masdar, khonibina azakumullah, maka jelas memang lafaz-lafaz kita semuanya ya makhluk, sebagaimana kita makhluk lafaznya juga makhluk. Tetapi kadang bermakna maf'ul yang diucapkannya. Kalau yang diucapkannya maf'ul itu adalah kalamullah, yang dibacakan adalah ucapan Allah. Khonibina azakumullah, maka karena tidak ada dari salaf mempermasalahkan masalah lafaz, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang menyatakan lafadzku dengan Quran makhluk, maka dia Jahmiyah. Dan barang siapa yang menyatakan bukan makhluk, maka dia Mubtadi'. Kok dua-duanya salah? Siapa yang menyatakan lafadzku ketika baca Quran adalah makhluk, maka dia Jahmiyah, berpendapat bahwa Quran makhluk. Kalau dia menyatakan lafadzku ketika baca Quran itu bukan makhluk, maka dia Mubtadi', ahli bid'ah. Karena tidak pernah salaf mengatakan begitu. Sehingga yang selamat adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, para imam-imam seperti Imam Ahmad dan lainnya, bahwasanya kita tidak mempermasalahkan lafaz. Sesungguhnya sudah sangat mudahnya dipaham. Sudah sangat mudahnya dipaham bahwa seorang ketika baca Quran bahwa dia membacakan ucapan Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, law turikan nas 'ala fitrihim. Kalau dibiarkan manusia di atas fitrah mereka, as-salimah, fitrah yang masih bersih, wa uqulihim al-mustaqimah, dan akal-akal mereka yang sehat, lam yakun bainahum niza', niscaya tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Kalau fitrah mereka masih bersih, akal mereka masih sehat, enggak ada perselisihan. Buktinya ketika kita mengucapkan ucapan para syu'ara, semua kita kenal dan paham maksudnya apa. Kalau kita menyatakan syair membaca deru campur debu, kamu mengatakan, oh dia membaca ucapan Khairil Anwar, kan begitu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, oh itu ucapan Yahudi, atau ucapan Khairil Anwar juga dalam syairnya. Artinya ikhwan fillah na'azakumullah, sungguhnya mudah dipaham kalau saja fitrahnya masih sehat, akalnya masih sehat. Tetapi karena dikotori oleh syubhat-syubhat, lakin al-qasyaitanu ila ba'din nas, tetapi syaitan melemparkan kepada beberapa manusia, ughlupah min aghalithihi, melemparkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan, farraqa biha bainahum, yang akhirnya memecah belah kaum muslimin. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id, dan sungguh mereka-mereka yang berselisih, yang bertikai dalam kitab, dalam Al-Quran, mereka fi shiqaqin ba'id, mereka di dalam pertikaian yang sangat jauh, mereka dalam pertentangan yang sangat jauh. Walladhi yadullu alaihi kalam at-Tahawi rahimahullah annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sya'a kaifa sya'a wa anna naw'a kalamahu qadim. Adapun ucapan matan Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, bahwasanya Allah dalam keadaan terus memiliki sifat berbicara, kapanpun Allah kehendaki dan bagaimanapun Allah kehendaki. Dan jenis kalamnya qadim, azali, yakni sudah sejak dulu Allah SWT memiliki sifat kalam. Tetapi Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, kapan dia maukan, bagaimanapun dia kehendaki. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kadzalika zahir kalam Imam Abu Hanifah, demikian pula dohir ucapan Abu Hanifah juga menyatakan seperti itu. Hanya saja kemarin sudah dibahas, beliau tergelincir mengucapkan dengan kalimat walafdi bil Qur'ani makhluk, sedangkan lafduna, lafad kami dengan Qur'an makhluk. Dan sudah kita jawab tadi bahwa itu tidak dibahas oleh salaf, maka sebaiknya kita diam. Atau kalau mau berbicara, ucapan yang paling tepat adalah sautuhu sautu, ucapannya adalah sautul qari wal mahfud atau wal makru adalah sautul bari. Bahwasanya ucapannya ucapan qari, yakni kalimatnya, suaranya itu suara pembaca. Tetapi isinya adalah yang dibacakannya adalah ucapan Allah, kalamul bari. Qul inna a'udzukum Allah. As-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari. Ini diucapkan oleh salaf. As-saut sautul qari. Suaranya suara pembaca. Tetapi kalam kalamul bari. Ucapan yang dibacakan ucapan al-bari, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma dzakara Allah fil Qur'an 'an Musa alaihi salam. Dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Musa alaihi salam ataupun tentang Firaun ataupun tentang iblis. Fa inna dzalika kalamullah ikhbaran 'anhum. Maka itu adalah ucapan Allah ikhbaran 'anhum. Perhatikan ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bahwasanya ucapannya ucapan Allah, karena itu Al-Qur'an. Seperti dikatakan wa qala Musa, berkata Musa, atau wa qala Fir'aunu, berkata Fir'aun, ya Haman ibni li sarhan la'alli. Ini ucapan Fir'aun, wahai Haman ibni li sarhan. Tetapi dinukil dalam Al-Quran. Bagaimana ini? Apakah kita akan ucapan Fir'aun atau kita katakan ucapan Allah? Dijawab oleh beliau bahwa kalamuhu kalamullah, ucapannya tetap ucapan Allah, walaupun Allah mengisahkan tentang Musa atau tentang ucapan iblis atau tentang ucapan Firaun, tetap Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhbaran anhum, ucapan Allah yang sedang memberitakan tentang mereka. Wa kalamu Musa wa ghairuhu minal makhluqin makhluq. Adapun ucapan Musanya makhluk, ataupun ucapan iblis, ucapan Firaun makhluk. Wal Qur'anu kalamullah la kalamuhum. Adapun Qur'an ucapan Allah, bukan ucapan mereka. Ucapan Allah yang menghikayatkan tentang mereka. Wa sami'a Musa alaihi salam kalamullah ta'ala. Musa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kallama Musa kallamahu bikalamih. Ketika Musa berbicara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengucapkan apa yang Allah mau ucapkan kepada Musa alaihi salam. Maka apa yang diucapkan oleh Musa makhluk, dan apa yang Allah katakan kepada Musa adalah kalamullah ghairu makhluk, ucapan Allah bukan makhluk. Alladhi huwa min sifatihi, yaitu dari sifat Allah al-kalam. Lam yazal, dan terus-menerus Allah memiliki sifat kalam kapanpun Allah kehendaki. Wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Maka sifat-sifat Allah selalu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Ya'lam laka ilmina. Allah memiliki ilmu, mengetahui, tidak seperti ilmu kita. Wa yaqdir, Allah mampu, Allah bisa melakukan sesuatu. Laka kudratina. Tetapi kemampuan dan kekuasaan Allah tidak sama dengan kemampuan kita dan kekuasaan kita. Wa yara laka ru'yatina. Allah melihat, tetapi tidak seperti penglihatan kita. Maka kita katakan demikian pula pada kalam. Wa yatakallam lakalaka kalamina. Dan Allah berbicara tidak seperti pembicaraan kita. Selesai. Mudah dipaham. Kalau fitrah masih salimah, kalau akal masih sehat, mudah dipaham. Walhamdulillah rabbil alamin. Faqauluhu, maka ucapannya lamma kallama Musa kallamahu bikalamihi alladhi huwa min sifatihi. Ketika Musa berbicara kepada Allah, maka Allah mengajak bicara Musa dengan sifatnya. Dari ucapan itu yu'alam annahu in annahu hina jaa kalimuhu la annahu lam yazal wa la yazal azalan wa abadan yaqulu ya Musa. Kalimat idza sebagaimana dalam Al-Qur'an, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Walamma jaa Musa, ketika Musa datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak bicara Musa ketika itu. Ada kalimat lamma jaa, ketika Musa datang. Berarti saat itu Allah berbicara. Ikhwanina a'azakumullah, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara kapanpun Allah kehendaki. Tidak seperti pemahaman-pemahaman sesat yang menyatakan Allah terus berbicara. Kalau Allah terus berbicara, niscaya tidak akan pakai darfaz zaman. Enggak akan pakai ketentuan waktu. Ketika datang Musa, Allah berbicara. Enggak pakai ketika. Kalau terus-menerus, berbicara. Dan Allah tidak menyatakan ya Musa terus-menerus. Allah menyatakan ya Musa, itu ketika Musa sudah dipanggil ke Bukit Tursina. Dan ketika Allah mengatakan kepada Musa dengan ucapannya, innani anallah, fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tua. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Lepaskan kedua sandalmu, sesungguhnya engkau di Bukit Tursina yang suci. Sampai Allah katakan kepadanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu ya Musa. Musa menjawab, ya asaya, atawakkau alaiha, wa ahushu biha ala ghanami. Allah berfirman lagi, qala alqiha ya Musa. Lemparkan wahai Musa. Maka Musa melemparkannya sesuai dengan perintah Allah. Falqaha, faidha hiya hayyatun tas'a. Allah berfirman lagi, khudha, wa la takhaf, ambillah, jangan takut. Sanu'iduha sirataha al-ula. Aku akan kembalikan seperti semula lagi. Maka ular tadi ketika diambil, kembali menjadi tongkat. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah mengucapkan dengan sekian kalimat, itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Itu sifat Allah. Wallah memiliki sifat kalam. Yatakallam haidhu syaa. Allah berbicara sekehendaknya, kapanpun Allah mau. Ketika Musa menjawab, maka itu ucapan Musa, dan ucapan Musa makhluk. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga harus dibedakan. Ucapan Musa dan ucapan Allah yang menceritakan tentang Musa harus dibedakan. Kalau ucapan Musa dengan bahasanya, bahasa Syriyaniyah, bukan bahasa Arab. Sebagaimana ucapan Isa dengan Ibraniyah, bukan bahasa Arab. Tetapi Allah kisahkan di dalam Al-Quran semuanya dengan bahasa Arab. Itu bukti bahwa ucapan ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang ucapan Musa, yang mengisahkan tentang ucapan Isa. Terbantah ucapan Mu'tazilah, ucapan Kullabiyah yang menyatakan bukti kalau Quran ini makhluk, di dalamnya ada ucapan Musa, ada ucapan Isa, ada ucapan Fir'aun, ada ucapan Iblis. Nah, ini kan makhluk semua, berarti Quran makhluk karena itu adalah ucapan makhluk, katanya. Mengisahkan ucapan Musa, Musa makhluk, ucapan Fir'aun, Fir'aun makhluk. Ucapan ini yang saya katakan tadi, yang tadinya sudah jelas jadi terkaburkan dengan syubhat-syubhat mereka. Maka kita jawab dengan jawaban para ulama, jawaban Ibn Abdul Aziz Al-Halafi rahimahullah, bahwasanya tetap itu adalah ucapan Allah yang mengisahkan tentang ucapan Isa, ucapan Allah yang mengisahkan tentang ucapan Musa, ucapan Allah yang mengisahkan tentang ucapan Fir'aun. Mafhum, mudah dipaham. Ternyata mereka memang pura-pura bodoh. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin yang saya hormati. Maka yu'alam minhu annahu hina ja'a kallamahu. Maka dipaham dalam ayat ini bahwa Allah berbicara ketika Musa mendatanginya. Yani mendatangi Bukit Tursina. La annahu lam yazal wa la yazal azalan wa abadan yaqulu ya Musa. Bukan Musa terus-menerus mengatakan, bukan Allah mengatakan terus-menerus ya Musa. Fa fuhima minhu ar-rad ala man yaqulu min ashabihi anna ma'na ma'nan wahid qa'imun min nafs. Dan ini bantahan terhadap mereka yang berkata bahwa ucapan Allah itu satu makna saja yang ada pada zatnya, kemudian diungkapkan dengan berbeda-beda, katanya. Qul inna a'udzubikumullah, ini juga pemahaman sesat dari berbagai macam kelompok-kelompok aqlaniyah, kelompok-kelompok kalamiyah seperti Kullabiyah dan Asy'ariyah, dan khususnya yang berbicara seperti ini adalah Abu Mansur Al-Maturidi yang alirannya disebut Maturidiyah. Mereka menyatakan bahwa ucapan Allah ma'nan wahid, qa'imun bin nafsi, la yatasawwar an yusma'. Bahwa ucapan Allah itu satu makna saja yang ada pada zatnya dan tidak tergambar bisa didengar. Tidak mungkin bisa didengar, katanya. Hanya ada pada diri Allah SWT. Wa innama yakhluqullahu sawt, tetapi kemudian Allah menciptakan suara. Menciptakan huruf-huruf, menciptakan di hawa, di awang-awang. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang mengungkapkan, katanya, tentang apa yang ada pada zat Allah tadi. Jadi kalam Allah yang ada pada zatnya tidak bisa didengar, katanya. Kemudian Allah menciptakan suara. artinya sama dengan ucapan Mu'tazilah bahwa Allah menciptakan pembicaraan. Berarti pembicaraan dan suara itu adalah makhluk. Ikhwanina a'azakumullah kaum muslimin sahurmati. Lihat, mereka tetap tidak mau menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Padahal di Al-Quran disebutkan kallamallahu Musa taklima. Dan dikatakan pula waqala Allah, Allah berfirman, Allah berkata, disebutkan wanada rabbuka ya Musa, dan Rabb kamu memanggil wahai Musa. Allah memanggil, Allah berbicara, Allah mengatakan. Ini sekian lafaz dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Allah berbicara. Tetapi Maturidiyah mengatakan, oh bukan begitu maksudnya. Maksudnya pembicaraanmu hanya pada zatnya satu makna saja. Kemudian Allah ciptakan kalimat-kalimat tadi. Wa huwa alladhi huwa min sifatihi lam yazal. Dan bahwasanya ucapan beliau tadi bahwa min sifatihi, dari sifat Allah, lam yazal, tetap terus-menerus Allah memiliki sifat kalam. Ini raddun ala man yaqulu innahu hadatsun lahu wa wasful kalami ba'da an lam yakun mutakalliman. Dan ini bantahan terhadap mereka yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala ucapannya muhdats. Muhdats itu baru. Dulunya enggak punya sifat kalam. Ketika Allah berbicara, baru Allah punya sifat kalam. Ucapan siapa? Mu'tazilah. Ucapan Mu'tazilah begitu. Hadatsun katanya. Khulina a'azakumullah ba'da an lam yakun mutakalliman, yang tadinya tidak memiliki sifat berbicara. Maka kita menjawab dengan ucapan para ulama yang dikatakan di sini bahwa Allah memiliki sifat kalam azalian wa abadiyah. Allah memiliki sifat kalam sejak awalnya sampai akhirnya. Wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Awal yang tidak ada awalnya sampai akhir yang tidak ada akhirnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Artinya mampu, berkuasa, bisa untuk berbicara kapanpun. Hanya saja ketika Allah kehendaki, baru Allah berbicara. Bukan berarti sifatnya baru, bukan. Sifatnya sejak dulu. Hanya saja berbicaranya kapan Allah kehendaki. Wa bi jumlati fa kullu ma tahtajju bihi al-mu'tazilah mimma yadullu ala annahu kalam muta'alliq bi masyiatihi wa qudratihi wa aw annahu yatakallam idza syaa wa annahu yatakallam syai'an ba'da syai' fa huwa haqqun yajibu qabuluhu. Maka semua apa yang dijadikan oleh Mu'tazilah sebagai hujjah, sebagai bukti mereka bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala berkait dengan kehendak, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala berkait dengan kekuasaannya, maka Allah berbicara kapan Allah mau, Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bagaimanapun yang Allah kehendaki, itu hak, benar, kita terima. Tetapi kesimpulan akhirnya salah, kita tolak. Qulna a'udzubillahi min syarri. Bijaknya ahlus sunnah. Ahlus sunnah sangat bijak. Apa yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Mereka menyatakan kalau Allah Subhanahu wa taala kalam itu sifatnya, masa ada sifat Allah muhdats baru? Sudah kita jawab, sifatnya tidak baru. Tetapi ketika Allah berbicara, baru kemudian Allah menghendaki berbicara, Allah berbicara. Kemudian kata mereka, bukankah ucapan Allah Subhanahu wa taala berkait dengan kehendak? Bukankah ucapan Allah Subhanahu wa taala berkait dengan kekuasaannya? Bukankah berkait dengan kehendak Allah kapan Allah mau? Kita katakan, ucapan itu hak. Khairina a'zakumullah. Tetapi ketika mereka mengatakan berarti tidak mungkin sifat Allah, karena sifat Allah itu tidak mungkin muhdats katanya. Berarti makhluk. Di antara sifat-sifat makhluk seluruhnya adalah baru. Baru itu hadas. Baru ada. Tadinya enggak ada, kemudian jadi ada. Itu baru makhluk katanya. Nah, sifat Allah enggak ada yang muhdats. Kalau Allah baru bicara sekarang ketika bicara Quran atau ketika berbicara kepada Musa dan Isa, maka berarti saat itu baru bicara dan itu muhdats. Tidak mungkin kata mereka. Enggak mungkin ada sifat Allah yang hadatsun. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita dudukkan. Ucapan pertama mereka bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkait dengan kehendaknya, berkait dengan kekuasaannya, iya, itu kalam hak. Kemudian wa ma yaquluhu, dan apa yang mereka ucapkan, inna kalamullah qa'imun bi dzatihi, bahwa ucapan Allah itu tegak pada dirinya, dan annahu sifatun lahu, dan bahwasanya pembicaraan itu sifat bagi Allah. Wasifah la taqumu illa bil mausuf, dan sifat tidak mungkin tegak kecuali pada yang disifatinya. Ucapan benar atau ucapan salah? Ucapan hak. Fa huwa haqqun yajibu qabuluhu wal qawlu bihi. Ucapan hak yang harus kita terima dan kita ucapkan seperti itu. Padahal ini juga yang tadi ucapan Mu'tazilah, yang ini ucapan Maturidiyah tadi, bahwa ucapan Allah itu satu makna saja fi nafsihi. Apa alasan mereka? Alasan mereka karena yang namanya sifat tidak mungkin terpisah dari zatnya. Oh iya, memang iya, sifat enggak akan terpisah dari zatnya. La taqum illa bil mausuf. Kita terima. Naam haq. Fa yajibu al-akhdh bima fi qawli kullin min at-ta'ifatin min as-sawab. Kita terima dari dua kelompok tadi dasar pertamanya bahwa itu hak. Tetapi wal'udul amma yarduhu asy-syara' wal-'aql min qawli kullin minhumā. Tetapi kita harus meninggalkan, harus menolak apa yang ditolak oleh syariat dan apa yang ditolak oleh akal dari ucapan kedua aliran sesat tadi. Kesimpulan Mu'tazilah setelah menyatakan bahwa ucapan Allah itu diucapkan ketika Allah kehendaki. Iya, betul. Tapi ketika mereka mengatakan berarti baru. Kalau baru itu sifat makhluk, berarti Quran makhluk. Tidak. Quran bukan makhluk, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan kehendak, iya memang. Allah menghendaki kapanpun Allah berbicara. Baik. Yang kedua ucapan kullab, ucapan Maturidiyah. Bahwa sifat Allah itu tidak akan berpisah dari yang disifatinya. Iya, kita juga terima. Berarti tetap yang namanya ucapan Allah karena sifat ada pada zatnya. Adapun suara dan huruf itu adalah makhluk Allah ciptakan. Tidak. Kalimat pertama, iya. Memang sifat tidak akan terpisah dari yang disifatinya. Maka azalian wa abadian, sejak dulu sampai kapanpun Allah tetap memiliki sifat kalam. Tetapi parsialnya, ketika Allah ingin menghendaki berbicara, maka tergantung kehendak. Kapan Allah mau, Allah berbicara. Kapan Allah inginkan, Allah berbicara. Kalau tidak, Allah tidak berbicara. Selesai. Tapi sifatnya, kekuasaan, kemampuannya, bisanya berbicara masih tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala, dzatiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Lihat Ahlus Sunnah ketika berbicara, jangan menolak, menolak dengan kebodohan. Sampai kebenaran yang ada pada mereka kita katakan batil. Akhirnya kita menolak kebenaran atau melecehkan kebenaran. Tidak pula sebaliknya, karena mukaddimahnya hak, kemudian kesesatannya diterima. Tidak. Ucapan mereka yang menyatakan dengan kalimat-kalimat batil tadi, kita tolak semua apa yang bertentangan dengan syariat Allah. Fa idza qalu lana, kalau mereka berkata kepada kita, fa hadza yalzam an takuna al hawadith qamat bihi, kalau mereka berkata berarti menurut pendapat kalian ada perkara-perkara hadats, al hawadith yakni hadits, perkara yang baru, ada perkara-perkara yang baru bisa tegak pada Allah Subhanahu wa taala. Qulna, kita katakan hadzal qaulu mujmal, itu ucapan masih belum jelas kemana larinya, sehingga tidak bisa kita iyakan, tidak bisa kita tolak, masih belum jelas apa maunya. Wa man ankara qablakum qiyam al hawadis bihadzal ma'na bihi ta'ala min al a'immah. Saya tanya sekarang pada kalian, man ankara qablakum, siapa orang yang mengingkari sebelum kalian tentang adanya hawadis bagi Allah Subhanahu wa taala daripada imam-imam? Ada satu imam saja, satu ulama ahli sunnah yang mengingkari tidak mungkin ada hawadis bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nususul Quran was sunnah tatadamman dzalik, dan juga nas-nas dalam Quran dan sunnah juga mengandung yang demikian. Wa nususul a'immah aidan ma sharih al-aql, dan nas-nas para imam-imam dan akal yang sehat semuanya menyatakan bisa saja Allah tadinya tidak berbuat kemudian berbuat. Iya kan? Kalau tadinya tidak berbuat kemudian berbuat, hadis Allah sebagai hadis. Hadis min al-hawadis, baru berarti. Mungkin apa enggak mungkin bagi Allah? Bisa saja. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan iradah akan Allah lakukan kalau Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala tadinya tidak menciptakan langit dan bumi. Kemudian menciptakan. Qanafidina a'azakumullah. Apakah berarti sifat menciptakan itu baru? Hadis? Allah tadinya tidak bisa menciptakan atau tidak disifati dengan sifat menciptakan. Sampai ketika ada ciptaan, baru disifati dengan penciptaan. Bahwa Allah memiliki sifat mencipta? Tidak. Sebelum Allah kehendaki menciptakan sesuatu, Allah tetap khaliqu kulli syai'. Allah tetap memiliki sifat al-khaliq, maha pencipta. Demikian pula kalam, Allah tetap memiliki sifat kalam, walaupun Allah belum berkehendak untuk berbicara apapun. Sampai ketika Allah berbicara, tetap Allah memiliki sifat kalam. Dan itu bukti kalau Allah memiliki sifat kalam. Khonifirina azakumullah, mereka membuat kaidah sendiri, kemudian mereka membuat kesimpulan sendiri. Dan kemudian menyatakan bahwa orang yang menentang kaidah ini sesat, batil. Apa kaidahnya? Tidak mungkin pada Allah ada sesuatu yang baru, katanya. Ini kaidah sendiri mereka. Setelah mereka membuat kaidah ini, mereka berkata, kalau kalian menyatakan ucapan Allah ini adalah sifat Allah, berarti sifat Allah itu baru. Dan itu tidak mungkin, katanya. Bertentangan dengan kaidah tadi. Kaidahnya kaidah kalian, kalian yang bikin sendiri, kenapa kita harus ngikut? Siapa yang mengingkari hawadis bagi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang sebelum kalian? Dari salafus saleh ada? Dari para imam-imam, para sahabat atau para tabi'in? Ikhwan fillah na'azakumullah wa muslimin sahramati. Wa la syakka anna ar-rusul alladziina khatabun nas wa akhbaruhum anna Allah qala wa nada wa naja wa yaqulu lam yufhimuhum anna hadhihi makhluqat manfasila anhu. Sekarang kita lihat para rasul alladzina khatabun nas, para rasul yang mengajak bicara manusia, yang mengkhabarkan kepada mereka berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan wanada, dan Allah memanggil wanaja, dan Allah mengajak bicara. Bedanya naja dengan kallama, kalau naja dalam keadaan antara Allah dengan dia saja berdua, dalam keadaan kadang-kadang diterjemahkan dengan berbisik. Wa yaqulu, dan kadang-kadang dikatakan Allah berfirman, Allah berkata. Semua para rasul ketika mengatakan Allah berfirman, Allah memanggil, Allah mengatakan, Allah mengajak bicara, para rasul tidak menerangkan bahwa ucapan Allah terpisah dari zatnya. Enggak. Siapa yang bilang kalau ucapan Allah terpisah dari zatnya? Tidak. Balilladzi afhamuhum iyyahu, bahkan apa yang dipahamkan oleh mereka para rasul tentang Allah, annallaha nafsuhu huwallazi takallama. Para rasul mengatakan dengan tegas, Allah sendiri yang menyatakan. Allah sendiri yang mengatakan. Semua para rasul ketika kaumnya menentang, mereka berkata, ini bukan aku yang berbicara, Allah yang berbicara pada kalian. Ini bukan keputusan dari aku, bukan karanganku, tetapi aku hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi terakhir, rasul terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan kepada kaumnya yang menentang, kata beliau, atamna'uni an uballigha kalam rabbi? Apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan kalam rabbi? Lihat, diriwayatkan dari riwayat sahih dan nukil oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Dengan kalimat, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Tegas para rasul menyatakan bahwa ucapan itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menyampaikan ucapan dari Allah. Qadirin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Enggak ada seorang pun dari mereka para rasul yang menyatakan bahwa ucapannya berpisah dari zatnya, ucapan ini bukan zat Allah, Allah tidak memiliki sifat kalam, enggak ada. Wal kalam qa'imun bihi la bighairihi. Berarti mereka menegaskan bahwa ucapan itu tegak pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu alladhi takallama bihi, dan bahwasanya Allah sendirilah yang berbicara. Wa qalahu, yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis al-Ifk, di dalam kejadian fitnah Ifk, ketika Aisyah dituduh berzina, kata beliau, wala sya'ni fi nafsi kana ahqar min an yatakallam Allah fiyya biwahyin yutla. Sungguh kedudukanku pada diriku sungguh sangat rendah untuk bisa diturunkan Al-Quran, dibacakan tentang aku. Perhatikan lafad dari Aisyah. An yatakallam Allah, Allah berbicara bikalamin yutla. Ini ketika Aisyah menangis terus menerus, dan kemudian Rasulullah SAW juga tidak bisa memutuskan apa-apa. Karena Aisyah datang dengan dituntun oleh Safwan, dituntun kudanya, untanya, bukan Aisyahnya. Bahkan Safwan tidak berani melihat sejak menemukannya. Aisyah tertinggal dan Safwan radhiyallahu taala anhu melihat ini sepertinya Aisyah. Maka ditudukkan untanya dan dia berkata naik. Tanpa menengok. Setelah naik dituntun. Terus sampai datang ke Madinah. Sampai di Madinah, alladzi yatawalla kibruhu, yang berperan besar dalam masa ini yaitu para munafikin, berkata, lihat-lihat seorang laki-laki yang ganteng dengan wanita, apa yang dilakukannya? Kata, habis ngapain mereka berdua? Mulai gelisah kaum muslimin. Ada apa ini? Saksi tidak ada, bukti tidak ada. Maka yang diharapkan cuma satu. Kalau ada wahyu yang turun. Maka Rasulullah pun diam. Tidak berbicara apapun, menunggu wahyu yang turun. Kata Aisyah, la sya'ni fi nafsi, sungguh kedudukanku, diriku sangat rendah. Yang enggak mungkin satu ayat turun berbicara tentang aku. Ini karena tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau menyatakan, la sya'ni fi nafsi, ahqar kana ahqara min an yatakallam Allah fi biwahyin yutla fiyya biwahyin yutla. Sungguh aku merasa tidak mungkin, merasa kecil kemungkinan aku yang rendah ini, aku yang kedudukannya sangat hina ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berbicara fiyya tentang aku biwahyin yutla, dengan wahyu yang dibaca. Ini merasa sangat jauh, hampir tidak mungkin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membelanya, membela Aisyah radhiyallahu taala anha dan menurunkan wahyunya khusus tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang mencerca Aisyah dan masih menuduh Aisyah, maka dia bukan lagi menentang Aisyah tetapi menentang Al-Qur'an, menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah ancam, walladzi yatawalla kibrahu, siapa yang paling besar peranannya dalam masalah ini, kata Allah, lahu adzabun adzim, bagi mereka azab yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wayasabunahu hayyina wa huwa indallahi adzim, mereka menganggapnya enteng, kecil, ringan, wa huwa indallahi adzim, sesungguhnya itu di sisi Allah adzim, sangat besarnya. Ikhwan fillah, na'udzubillahi minkum muslimin yang saya hormati. Berarti turun ayat, yatakallamallahu fi Aisyah, Allah berbicara tentang Aisyah, fi nafsihi, biwahyin yutla, dengan wahyu yang diucapkan. Apa syahid dari hadis ini atau dari kisah ini? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kisah tentang hadisul ifk yang sangat panjang, ini potongan salah satunya, yaitu ucapan Aisyah. Masyahid, apa yang berkait dengan pembahasan kita? Yang berkait dengan pembahasan kita, Aisyah pun menyebutkan dengan kalimat yatakallamullahu fiyya, Allah berbicara tentang aku. Sungguh aku ini sangat tidak pantas kalau Allah berbicara tentang aku di dalam wahyu yang diturunkannya atau yang dibaca. Artinya Aisyah menganggap itu ucapan Allah. Kalau bukan ucapan Allah, Aisyah gak akan berkata aku gak pantas, gak akan berkata begitu. Beliau menyatakan bahwa aku tidak pantas karena tawadhu'nya. Karena itu ucapan-ucapan Allah, ucapan yang maha tinggi, yang maha mulia. Berarti tegas beliau pun meyakini bahwa ucapan itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Walau kana al-muradu min dhalika kulli khilafu mafhumihi, kalau saja yang dimaukan dari semua itu berbeda dengan apa yang dipaham ucapan Allah, maksudnya bukan ucapan Allah. Allah berbicara, maksudnya bukan pembicaraan Allah. Allah mengatakan, maksudnya bukan kata-kata Allah. Ini namanya ghairu mafhumihi. Mengatakan bahwa yang dimaukan bukan mafhumnya. Karena mereka menganggap ada majaz di dalam Al-Quran wa Sunnah. Majaz itu makna kias. Dan dibantah oleh Ibnu Qayyim. dalam kitab beliau Sawa'iq Mursalah, bahkan beliau sebut sebagai taghut. Satu buku tebal itu hanya tiga taghut yang dibahas. Di antara salah satu taghut yang tiga ini, beliau sebutkan taghut al-majaz. Mereka menganggap adanya majaz di dalam Quran wa Sunnah. Majaz itu makna kias. Adanya makna kias dalam Quran wa Sunnah. Maka kalau mereka menganggap ada makna kias, makna yang bukan makna sebenarnya dalam Quran wa Sunnah, akan terjadi kekacauan. Setiap manusia akan berkata, oh ini maksudnya bukan begitu. Ini makna kias saja. Hakikatnya bukan begitu. Itu kan makna kias. Bukan makna sebenarnya. Yang sering dicontohkan kalau dalam bahasa Indonesia, kereta api menjerit-jerit. Itu makna kias. Masa kereta api menjerit-jerit? Mana mulutnya? Maksudnya bersuara. Atau singa berbicara di mimbar. Masa ada singa bisa berbicara? Oh maksudnya makna kias, bukan makna sebenarnya. Ikhwan fillah, azabul kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau yang model seperti ini ada dalam Al-Quran, gawat. Setiap ada kalimat Allah berbicara, maksudnya bukan berbicara sungguhan. Maksudnya bukan berbicara, tapi dikiaskan seakan-akan berbicara. Dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit itu, maksudnya bukan seperti itu kias. Mana aslinya? Kacau. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada kias. La fil Qur'an, wala fil sunnah. Tidak ada majaz. La fil Qur'an, wala fil sunnah. Ikhwanuddin a'azakumullah. Lau kana al-murad min dalika kulli khilafu mafhumihi. Kalau saja makna-makna ayat-ayat tadi, ucapan-ucapan tadi, semuanya khilaf mafhumihi, tidak sesuai dengan apa yang dipaham, artinya maknanya makna kias saja, ittaghirul bayan an waqtil haja la yajuz, dan inilah wajib bayanu, harus dijelaskan. Kalau memang maksudnya bukan sungguh-sungguh berbicara, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk menyampaikan, ini maksudnya bukan sungguh-sungguh berbicara loh. Harus menyampaikan. Kenapa? Karena kaidah yang dikenal oleh para ulama dari Quran wa Sunnah bahwa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Itu kaidah yang sudah mujma' alaih indal ulama, yang sudah disepakati oleh para ulama. Menunda penjelasan dari waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktunya yang diperlukan tidak boleh. Misalnya ketika diperintahkan salat, mereka sudah waktunya salat, tapi Rasulullah SAW enggak nerangkan salat. Mungkin apa enggak mungkin? Tidak mungkin. Ini sudah waktunya salat, tapi enggak diterangkan bagaimana caranya salat. Tidak mungkin. Karena ta'khirul bayan an waqtihi la yajuz. Menunda penjelasan dari waktunya tidak boleh. Kalau saat itu diperlukan, saat itu wajib menerangkannya. Dan itu tugas seorang Rasul, tugas seorang Nabi. Maka kalau ternyata ucapan-ucapan dalam Al-Quran ketika berkata wa kallamallahu Musa taklima, atau wa kallamahu Rabbuh, atau wa nada Rabbuka Musa, Allah memanggil, Allah berbicara, Allah mengajak bicara Musa, kalau semua itu ternyata bukan makna sebenarnya, bukan makna hakiki, tapi makna majazi, Rasul harus menerangkan sebelum wafatnya. Harus menerangkan bahwa itu bukan aslinya, bukan makna sebenarnya. Qul inna a'udzu ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Wa la yu'raf bi lughatin wa la 'aqlin qailul mutakallim yaqum bihi al-qaul wal kalam wa innama qama al-kalam bi ghairihi. Lagi pula, tidak dikenal di dalam bahasa manapun, dalam akal siapapun, dalam bahasa apapun, dalam akal siapapun, tidak dikenal adanya qailun mutakallim, ada yang berbicara mengucapkan dengan ucapan, ternyata ucapannya la yaqumu bihil qaul, ternyata ucapannya tidak tegak pada dirinya, tetapi qamal kalam bi ghairihi, tetapi ucapannya berkait dengan yang lainnya. Apakah dikenal dalam bahasa apapun, dalam bahasa Indonesia? Dikatakan fulan berbicara, padahal fulannya tidak ngomong sama sekali, hanya mengisyaratkan orang itu, kemudian dia dalam keadaan berbicara, atau bukan mengisyaratkan, menciptakan, menjadikan dia berbicara. Apakah dikatakan itu ucapannya? Menciptakan sesuatu tiba-tiba bunyi. Dalam bahasa apa yang menyatakan bahwa ciptaannya, bikinannya ini yang bunyi dikatakan ucapan ini? Si fulan ini, fulan bikin satu alat, alat itu bersuara. Kemudian dikatakan, oh ini suaranya si fulan. Dalam bahasa apa? Enggak ada dawala bahasa Inggris, wala bahasa Indonesia, wala bahasa apapun enggak ada. Jelas itu bukan ucapan dia walaupun dia yang membuat alatnya. Maka kalau Allah menciptakan pembicaraan pada pohon seperti kata Mu'tazilah di Bukit Tirsina ke arah pohon kemudian ada suara, berarti dari pohon katanya. Atau dari gunung atau dari batu atau dari apa saja. Tidak dikenal dalam bahasa apapun, bahkan oleh akal siapapun. Ada orang berbicara, tapi tegaknya tidak pada dirinya, pada benda-benda lain atau pada orang lain. Wa in za'amu annahum farru min dhalika hadara min at-tashbih. Kalau mereka mengaku-ngaku dan menganggap bahwa mereka berbuat seperti itu karena menghindari penyerupaan, mereka mengaku-ngaku, kalau saya berbicara seperti ini semuanya hanya kekhawatiran saja. Niat kami ikhlas untuk membela Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Alasan mereka. Waza'amu wa'imullah. Itu hanya pengakuan saja. Kalau mereka ingin membela Allah dari penyerupaan. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Fala yusbitu sifat ghairihi. Dan sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat lainnya. Fa'inahum idha qalu ya'lam ka'ilmina. Kuna wa yatakallam lakat. Takallumina. Ukadalika sayur sifat. Maka kita jawab, kalau urusannya menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk, itu mudah. Gampang sekali. Tinggal kamu katakan, ucapan Allah tidak sama dengan ucapan kita, selesai. Allah berbicara, makhluk berbicara. Dan Allah berbicara tidak sama dengan makhluk berbicara, selesai. Sebagaimana sifat-sifat lainnya. Kalau kamu mengingkari sifat kalam bagi Allah dengan alasan takut sama dengan makhluk, niscaya kamu akan mengingkari seluruh sifat Allah. Sifat mendengarnya Allah berarti sama dengan makhluk, makhluk juga mendengar. Sifat melihatnya Allah berarti sama dengan makhluk, makhluk juga melihat. Sampai pada akhirnya Allah ada berarti sama dengan makhluk, makhluk juga ada. Akhirnya stres mereka. Majnun. Mestinya kita katakan dengan seperti apa yang Allah katakan dalam Quran. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi. Dan apa yang dikatakan oleh para ahli sunnah secara ijma'. Yaitu Allah mendengar. Tetapi tidak seperti pendengaran kita. Allah melihat. Tetapi tidak seperti penglihatan kita. Sampai Allah ada. Tetapi tidak seperti keberadaan kita. Keberadaan kita sementara. Dan diakhiri dengan kematian. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hayyun la yamut. Allah ada dan hidup terus-menerus dan tidak akan mati. Beda. Yang kekal dengan yang tidak kekal. Maka semua sifat-sifat Allah, walaupun satu makna sama dengan makna yang pada makhluk, tetapi pada hakikatnya berbeda. Ucapan kita terbatas pada frekuensi tertentu. Pendengaran kita terbatas pada frekuensi tertentu. Ucapan kita terbatas pada jarak tertentu. Sedangkan Allah SWT berbeda. Ucapan Allah, pendengaran Allah, maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, maha tinggi, maha besar. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kalian wahai Mu'tazilah, wahai Kullabiyah, wahai Asy'ariyah, wahai Maturidiyah, kalau kalian menolak sifat kalam bagi Allah dengan alasan khawatir sama dengan makhluk, niscaya kalian akan menolak seluruh sifat. Dan kalau kalian menerima sifat-sifat yang lain tadi dengan alasan sifat Allah walaupun sama-sama mendengar, tetapi Allah mendengarnya lebih maha mendengar, mendengar suara yang tidak terdengar sama sekali oleh kalian, Allah maha mendengar. Bahkan Allah mendengar bisikan-bisikan hati. Kita jawab demikian pula pembicaraan Allah. Allah berbicara tidak seperti kalian berbicara. Sungguh dalam hadis yang sahih ketika Allah berbicara, seluruh malaikat su'iqu, tersungkur tidak sadarkan diri. Yang pertama sadar adalah Jibril dalam keadaan sudah paham apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika Jibril turun, para malaikat bertanya, saling bertanya kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Qalul haqq. Mereka menjawab al-haqq. Qul inna a'udzubikumullah. Siapa ucapannya yang seperti itu? Yang semua malaikat tersungkur, tidak sadarkan diri. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Kita akan lanjutkan insyaallah pada keadaan mendatang bismillahirrahmanirrahim taala. Nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.